Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau, yang kami hormati hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat. Puji syukur alhamdulillah mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa istiqomah di majelis yang mulia ini untuk mengkaji kitab At-Tajridu Shorih dan Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya. Dan tentunya salam besar salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik, untuk memanfaatkan waktu langsung saja marilah kita simak kajian kitab At-Tajridu Shorih dan Riyadhus Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Bashir wal-Nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliku bihi abwabul syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabi al-akhyari. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, a'inna ya Rabbana, a'inna ala al-qiyami fi layali Ramadana, wa'inna ya Rabbana ala siyam syahri Ramadana, wahsyurna ya Rabbana yawm al-qiyamati ma'an zumratis sa'imin wal-qa'imin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafir dhunubi ighfir dhunubi wa yumfarrijal kurubi farrijal kurub wa yasatirul uyub isturil uyub ya allamal uyub barakatil habibil mahbub. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik wa anwa'i ta'atik. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات وافتح لنا يا ربنا أبواب البركات. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliai, yang kami muliakan para orang tua kami, para hadirin dan hadirat, para pendengar dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada, kita sudah dihadapkan oleh Allah di bulan mulia. Beberapa hari lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Senantiasa lintaskan di hati permohonan kepada Allah, semoga Allah benar-benar memasukkan kita ke bulan Ramadan, berikan kepada kita umur panjang hingga kita bisa masuki bulan Ramadan dan mentaklah kepada Allah. Semoga kita termasuk orang yang beruntung dengan pengampunan dan pahala berlipat ganda di bulan Ramadan, sebab tidak semua orang yang memasuki bulan Ramadan menjadi mulia. Bahkan ada manusia-manusia terkutuk waktu mereka memasuki bulan Ramadan. Dan ciri-ciri mereka adalah kemaksiatannya tidak berkurang, ketaatannya tidak tambah waktu memasuki bulan Ramadan. Dan semuanya bisa menengok dan melihat diri masing-masing, apa bagaimana dirimu dengan Ramadan. Yang kemaksiatan di bulan Ramadan masih terus berjalan hingga memasuki bulan Ramadan, ini alamat manusia terkutuk. Yang di bulan Ramadan tidak pernah tergerak, bukan urusan puasa, kalau puasa sih wajib, jelas. Memasuki bulan Ramadan tidak tergerak hatinya untuk memperbanyak ibadah, bukan membaca Al-Qur'annya tambah, bukan sholatnya tambah. Ketahuilah, ini manusia yang dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Maka mulai saat ini yuk kita mempersiapkan diri untuk bulan Ramadan. Dan yang bisa hadir di setiap sore bulan Ramadan, kita bisa hadir di majelis ini untuk berbekal diri dengan ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Dan di setiap hari Sabtu dan Ahad tetap berjalan seperti biasa, tidak ada libur di bulan Ramadan, sebab bulan mulia, bulan ibadah. Bagaimana akan libur pengajian? Akan tapi justru akan kita tambah. Dan selain hari itu ada halaqah-halaqah khusus untuk para thullabul ilmi, kajian-kajian kitab khusus yang tidak diekspos tidak disiarkan lewat media radio atau yang lainnya. Juga ada kajian-kajian khusus setiap harinya, mulai dari habis sholat subuh juga ada, jam 8 ke atas juga ada, malam jam 9 juga ada, bagi para thullabul ilim, para santri-santri, dengan beberapa kitab seperti kitab fikih kayak Fathul Mu'in, ada tafsir Ayatul Ahkam dan kitab-kitab yang lainnya. Dan yang bagi para santri yang berkeinginan agar mengambil jadwalnya untuk pengajian di bulan Ramadan. Akan tapi yang rutin untuk umum adalah Sabtu pagi, Ahad pagi, kemudian setiap sore, setiap hari sore, jam 4 sampai jam 5. Tepat waktu, karena waktunya mepet, tidak ada yang terlambat insyaallah. Baik, kita akan langsung saja membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kitab At-Tajridus Shahih, ringkasan kitab Sahih Bukhari, kepada para asatid untuk bacanya. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala al-mu'allif Abi Abbas Januddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darain. Amin amin ya rabbal alamin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan. Fakultu bi abi wa ammi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khotaya kama yunqqa thawbul abyadu min adh-dhanasi. Allahumma ghsil khotaya bil ma'i wa salji wal baradi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan. Faqultu bi abi wa ammi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khotaya kama yunqqa thawbul abyadu min adh-dhanas. Allahumma ghsil khotaya bil ma'i wa salji wal baradi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaskutu baina takbiri wa baina al-qira'ati iskatatan. Faqultu bi abi wa ammi ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qira'ati ma taqul? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta baina al-mashriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotaya kama yunqqa thawbul abyad min adh-dhanas. Allahumma ighsil khotaya bil ma'i was-salji wal baradi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala naf'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulukum wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal, sampai kepada bab ma yaqulu ba'da takbiri, apa yang dibaca oleh imam setelah takbir, atau yang dibaca orang di saat lagi sholat setelah takbiratul ihram sebelum membaca surat al-fatihah, atau yang sering disebut dengan doa iftitah. Dan Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad itu kalau melakukan salat, yaskutu, diam, bainat takbiri wal qiraati, antara takbiratul ihram dan bacaan Fatihah. Qiraah di sini Fatihah, qiraah yang wajib. Iskatatan, dengan diam sejenak. Fakultu, kemudian aku bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah. Bertanya kepada Rasulullah, ini biasa kalau bi abi wa ummi ya Rasulullah, ini digunakan oleh orang Arab di saat ingin bertanya dengan sungguh-sungguh. Demi bapakku dan ayahku wahai Rasulullah, maksudnya ingin dijawab benar, penasaran betul ngomong apa. Ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu, diammu antara takbiratul ihram dengan membaca surat al-fatihah itu, ma taqulu, apa yang kau baca ya Rasulullah. Qala, Nabi Muhammad menjawab, aqulu, aku berkata, aku mengucapkan, Allahumma ya Allah, ba'id, jauhkan, baini, antara aku wa baina khotoyaya, jauhkan aku, jauhkan antara aku dengan salahku, maksudnya hapus, jauhkan, buang kesalahanku. Kama ba'adta bainal masyriki wal maghribi, seperti engkau menjauhkan antara barat dan timur. Ya Allah, ampuni dosaku. Maksudnya kesalahanku, ya Allah ampuni. Dengan bahasa, ya Allah jauhkan ya Allah kesalahanku seperti engkau menjauhkan barat dan timur. Allahumma naqqini, dan ya Allah naqqini, bersihkan aku, minal khotaya, dari kesalahan, minal khotaya, dari kesalahan-kesalahan, kama yunaqqa thawbul abyadu minad danasi, seperti dibersihkannya baju yang putih dari kotoran, agar kembali putih. Allahumma ghsil, dan ya Allah cucilah khotoyaya, kesalahanku ya Rasulullah, bilma'i, dengan air, wathalji, dan es, walbarati, dan embun. Sampai diulang-ulang, maksudnya apa? Bersih dengan sebersih-bersihnya ya Rasulullah. Bersihkan dosaku dengan benar-benar bersih. Ya Allah, ini Rasulullah berdoa, ya Allah bersihkan dosaku dengan benar-benar bersih. Ini adalah salah satu doa iftitah. Dan barangkali ada kaum muslimin, dan kebanyakan dari dari masyarakat kita, doa iftitahnya bukan ini. Akan tapi baca doa iftitah yang lainnya, yaitu kabiro walhamdulillahi kathiro. Dan apakah itu semua ada hujahnya? Sebelum kita membahas itu, yang jelas di sini perlu kita ambil faedah bahwasanya disunnahkan antara takbiratul ihram dengan membaca surat Fatihah itu adalah disunnahkan kita berdoa. Berdoa. Ada sebagian dari madhab Imam Malik tidak mensunnahkan itu semua. Jadi yang masyhur indal Malik tidak ada. Jadi menurut madhab kita Imam Syafi'i, dan juga madhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad ibn Hanbal, doa iftitah ini jelas adanya. Tapi yang masyhur menurut madhab Malik, enggak ada. Jadi doa iftitah adalah sunnah. Kecuali di dalam sholat jenazah saja. Semua sholat disunnahkan kita membaca doa iftitah kecuali sholat jenazah. Kemudian setelah itu, yang dinukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dan juga yang dikukuhkan oleh madhab sekelompok ulama madhab Syafi'iyah, ada bahwasanya selain doa ini digabung dengan doa yang lainnya yang insyaallah akan kami hadirkan, tapi kita sekarang bahas satu hadis ini dulu, bahwa dari hadis ini menunjukkan bahwasanya disunnahkan kita berdoa, dihimbau untuk kita bisa berdoa sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di sini juga menunjukkan bahwasanya doa di dalam sholat itu boleh dengan doa-doa seperti itu, biarpun bukan dari Al-Quran. Jadi doa-doa boleh, buktinya di situ Nabi Muhammad mengajari doa. Jadi kita boleh berdoa yang banyak di dalam sholat kita, akan tapi semuanya ada tempatnya dan ada bimbingannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi yang jelas dihimbau kita untuk memperbanyak doa di dalam sholat di waktu-waktu seperti ini. Kita lagi membaca, kita lagi takbiratul ihram sebelum baca Al-Fatihah, disunatkan kita berdoa. Dan doa yang diajarkan Nabi bukan hanya ini, Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi. Bukan itu saja, akan tapi ada doa yang lainnya. Yang jelas itu. Jadi disunnahkan kita untuk berdoa. Namanya doa iftitah. Lalu bagaimana dengan kita selama ini kok pakai doa kabira walhamdulillah katira subhanallahi bukrata wa asila? Apakah itu semua ada bimbingannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Doa iftitah itu kalau seandainya yang dari Nabi kita baca semuanya itu setengah jam. Saking banyaknya doa-doa iftitah, maka tidak benar jika ada orang memastikan doa iftitahnya hanya kabira walhamdulillah katira saja. Atau satu orang lagi mengatakan harus dengan apa? Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi saja. Akan tapi kalau bisa digabungkan semuanya dan salat kita memang salatnya orang yang senang salat salatnya lama, baca semuanya. Jadi tadi Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian selama ini ada yang kita membaca biasanya apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ini disebutkan alhamdulillahi hamdan katsiran ini. Disebutkan di sini dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Imam Muslim meriwayatkan hadis tentang doa iftitah. Bunyinya apa? Ada lagi wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati. Nah, sekarang Imam Muslim dulu ini. Allahu akbar kabira. Hadis sahih. Jadi doa iftitah itu kalau tidak salah di sini dituliskan para ulama sampai 30. Banyak sekali ini memang. Saya hafal satu tok kabirau ya ini. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah masih hafal kok. Itu saja jarang dibaca kan. Buru-buru salatnya. Ini ada hadis riwayatkan Muslim, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Bahkan dalam riwayat dibaca 3 kali. Bacanya berapa kali kita? Sekali. Ini. Kemudian ada lagi wajjahtu wajhiya. Hadis riwayat Muslim juga. Wajjahtu wajhiya. Cuman biasanya digabung selama ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard. Hanifan. Musliman, ada tambahan musliman dalam riwayat. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada tambahannya panjang dalam riwayat Muslim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta antar rabbi wa ana satu tok kabirau ya ini. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah masih hafal kok. Itu saja jarang dibaca kan. Buru-buru salatnya. Ini ada hadis riwayatkan Muslim, Allahu akbar kabira. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Bahkan dalam riwayat dibaca 3 kali. Bacanya berapa kali kita? Sekali. Ini. Kemudian ada lagi wajjahtu wajhiya. Hadis riwayat Muslim juga. Wajjahtu wajhiya. Cuman biasanya digabung selama ini. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan musliman, ada tambahan musliman dalam riwayat. Wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada tambahannya panjang dalam riwayat Muslim. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta, antar rabbi wa ana alihi wasallam. Dan masih banyak lagi, termasuk tadi yang kami sebutkan bahwasanya itu riwayat Imam Muslim rahimallahu taala. Maka alhamdulillah selama ini yang ibu baca itu benar dari Nabi, dan itu diriwayatkan, itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i dan Imam Yang. Jadi hadis sahih. Jadi bukan main-main. Makanya kalau sudah hafal itu alhamdulillah, kalau mau nambah sih mangga. Cuman kalau ada orang menyalahkan doa iftitah ini, sampai ada orang awam diprovokasi. Anaknya sekolah di sebuah sekolahan, tiba-tiba doa iftitahnya dirubah, Allah ba'id baini wa baina khotaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghribi. Lah kalau mau nambah sih gampang, cuman ada tambahannya, yang biasa kamu baca itu salah. Lah kok ngomong gitu, kurang ajar. Yang biasa kamu baca itu salah, nek kurang ajar ini mana? Padahal sudah dibaca ini, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya sampai gini, Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, wa sallallahu alaihi wa sallam, istafa bihi rajul minas sahabah. Sahabat Nabi itu yang memulai membaca Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya, berkata laqad raaitu 12 malakan yabtadiruna ayyuhum yarfa'uha. Aku telah melihat 12 malaikat berebut untuk mengangkat amal itu. Nah, jadi semuanya adalah bagus dan benar itu dari ah yang selama ini kita baca itu adalah dari riwayatkan Imam Muslim. Itu dari dua hadis. Bukan saja Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallahi bukta wa asila. Kemudian tambahan lagi hadis riwayat Muslim, inni wajjahtu wajhiya lillahi fatara samadul hanifa, sampai selesai. Nah, kalau pengen nambah lagi, Allah ma'id baini wa baina khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi, seperti yang kita baca hari ini, oh bagus, wa nakkini. Wa nakki, dan bersihkanlah ya Allah. Minal khataya kama yunakka thawbul abyadi minad danasi. Kama yunakka thawbul abyadi minad danasi. Allah ma'asil khataya kama. Allah ma'asil khataya bil ma'i wa thalji wal barati. Ini adalah salah satu doa iftitah. Dan itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis-hadis sahih semuanya. Maka dari itu, sekarang bukan permasalahannya kita itu menganggap ini yang paling benar, akan tapi itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kami sebutkan ada berapa puluh itu riwayat-riwayat tentang doa iftitahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini wawasan Ibu. Jadi yang pakai Allah ba'id baini wa baina khotaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghribi itu adalah benar, karena itu juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Bukhari. Yang Allahu akbar kabir walhamdulillah juga benar. Yang Allah inni wajjahtu wajhiya juga benar. Dan ini bukan masalah khilafiyah. Masalah sepakat ini, enggak ada khilaf di dalam hal ini. Hanya yang satu ngambil ini. Bukan berarti yang mengatakan Allah, kalau jamaah madhab Imam Syafi'i menggabungkan seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kebanyakan ulama madhab Syafi'i istihbabal jam'i bainat tauji wat tasbih. Menggabungkan antara kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah bukrotau, digabung dengan inni wajjahtu. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh madhab Imam Asy-Syafi'i. Ada sandarannya atau tidak? Ada dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Itulah yang perlu kami hadirkan bahwasanya ternyata doa iftitah itu banyak, tapi kita selama ini hanya tahu satu saja ya. Itu yang pasti ditinggal waktu tarawih itu loh. Allahu akbar kabir, alhamdulillah katsir, subhanallah bukrotau wa asih. Ila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati sampai akhir. Itu adalah doa iftitah, doa pembuka di dalam salat sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau kita sudah membaca bismillahirrahmanirrahim tidak disunahkan lagi. Karena kita sudah masuk kepada rukun qauli, tidak usah masuk kepada sunnah balik lagi. Misalnya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Bahkan kalau sudah auzubillahi minasyaitonirrajim enggak disunahkan lagi baca doa iftitah, sebab kita sudah masuk. Kalau sudah baca bismillah kita masuk rukun, maka tidak boleh lagi, tidak diimbau, tidak disunahkan lagi kita membaca doa iftitah. Ini saja. Kemudian fikih praktisnya kami mengulas kembali ringkas saja tentang sholat raweh, bahwa yang harus kita ketahui bahwasanya ada 4 bab yang harus diketahui bagi orang yang ingin mempelajari masalah taraweh. Yang pertama dan paling utama, tolong baca riwayat-riwayat dari Nabi tentang bilangan tarawih, tentang bilangan witirnya Rasulullah. Ini yang pertama, dan ini sudah kami ulas pada pertemuan yang lalu. Kita harus tahu yang pertama, sholat witirnya Rasulullah. Tahqiq, lihat para ulama buat berapa rakaat Nabi Muhammad melakukan witir. Ternyata Nabi Muhammad itu kebanyakan melakukan witir adalah berapa? 11 rakaat dan 1, 2, 1, 3, 5 itu adalah boleh-boleh saja, dan 3 rakaat adalah aqallu al-witri, paling aqallul kamal bil witri, paling ringannya kesempurnaan, paling ya lumayanlah 3 rakaat. Jadi witir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berapa? 11 rakaat kebanyakan. Dan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat jelas bahwa Nabi melakukan witir sampai berapa? 11. Kan juga oleh hadis Imam Bukhari rahimahullah taala, an Aisyah, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil laili 13 rakaatan, bahkan ada riwayat ini Rasulullah melakukan salat 13 rakaat. Ada riwayat witir Nabi sampai berapa? 13 rakaat, itu ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ada Imam Tirmizi meriwayatkan an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah, hadis sahih qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yutiru bi 13 rakaat, 13 rakaat. Ini jelas ada riwayat 13 rakaat. Imam Muslim rahimahullah taala hadis sahih lah ini. Yang dikukuhkan oleh ulama, jumhur ulama mengatakan witirnya Rasulullah itu kebanyakan berapa? 11. Hadisnya ini Andil Khasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad qala sami'tu Aisyah, aku mendengar Siti Aisyah taqulu, berkata kanat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal lail 10 raka'atin wa yutiru bi sajdatin, salatnya Nabi Muhammad itu di malam hari itu 10 plus 1, itu witirnya berapa? 11. Nah, 11 10 per 1 plus 1 ini adalah witirnya Rasulullah. Hadis riwayatkan Imam Muhammad, semakin jelas lagi dikatakan dalam satu riwayat Imam Bukhari Abdurrahman annahu akhbaru annahu sa'ala Aisyah, Abi Abdurrahman memberikan kabar bahasanya suatu ketika beliau bertanya kepada Siti Aisyah, kaifa kana salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhana, bagaimana salatnya Rasulullah di bulan Ramadan, tanyanya di bulan Ramadan. Kok tanya ke, kok salat, pertanyaannya bagaimana salatnya Rasulullah di bulan Ramadan. Orang cerdas itu biasa kalau di Usulul Hakim ada yang lebih penting. Yasaluna ka anil ahillah, tanya rembulan. Sahabat Nabi-nya tanya rembulan, dijawab oleh Al-Qur'an lebih hebat lagi jawabnya. Kul hiya mawaqitul linnas. Itu untuk waktu-waktu, penghitungan waktu-waktu bagi manusia. Kalau tanya rembulan itu rembulan bulat menyala, kan begitu. Tanyanya kok rembulan, dijawab lebih hebat lagi. Jadi ada jawaban yang lebih penting lagi namanya Uslubul Hakim. Jadi memang begitulah tradisinya orang cerdas itu, pertanyaannya ini dijawab lebih lagi. Ini bertanya tentang amalan Nabi di bulan Ramadan. Siti Aisyah menjawabnya apa? Di bulan Ramadan dan di Ramadan. Kenapa hanya Ramadan saja? Nabi Siti Aisyah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka na Rasulullah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yazidu, menambah, fi Ramadan, di bulan Ramadan, wala fi ghairihi, di selain Ramadan, ala ihda asyarata rakaatan, dari 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan dan di luar Ramadan dari berapa? 11 rakaat. Nah ini. Jadi kebiasaan Nabi itu di Ramadan dan di luar Ramadan berapa? 11. Ini pasti bukan traweh. Biarpun pertanyaannya adalah tentang Ramadan, tapi Siti Aisyah tidak berbicara tentang amalan di Ramadan saja, tapi juga yang diamalkan Nabi Muhammad di luar Ramadan. Dijawab berapa? 11 rakaat. Ini jelas bukan traweh. Kenapa? Nabi Siti Aisyah mengatakan di Ramadan dan di luar Ramadan. Sebab di luar Ramadan tidak ada taraweh. Kalau memang taraweh, tentu Siti Aisyah tidak akan berbicara di luar Ramadan. Jadi sangat jelas bahwasanya ini bukan sholat taraweh, tapi ini witir sesuai dengan hadis tadi, 11 rakaat. Berapa caranya adalah Rasulullah mengatakan, yusalli arba'an, sholat 4 rakaat, falatas al-ansuh husnihinna, jangan bertanya tentang bagusnya sholat tersebut, watulhinna dan panjangnya, tumai yusalli arba'an, kemudian melakukan sholat 4 rakaat, falatas al-ansuhusnihinna, jangan bertanya tentang bagusnya sholat tersebut, watulhinna dan panjangnya, tumai yusalli thalatan, kemudian sholat 3 rakaat. Qalat Aisyah, kemudian Siti Aisyah bertanya, setelah Siti Aisyah melihat Rasulullah sholat 11 rakaat, Siti Aisyah bertanya, atanamu qabl, apakah kau tidur sebelum witir? Maksudnya, apakah boleh seperti itu Rasulullah, kamu tidur baru witiran? Sebab Rasulullah itu tidur dulu baru witiran. Dan ingat kebiasaan si Rasulullah pun memang begitu. Tidur dulu, setelah tidur bangunkan Siti Aisyah. Seperti hadis riwayat Imam Bukhari an Aisyah, dari Siti Aisyah qala, beliau kata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yusalli, salat malam banyak. Wa ana ragidatun, aku tidur muqtaridatan, melintang. Rasulullah sholat, Siti Aisyah melintang di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala fi rasyih, di tempat tidurnya Nabi. Fa idza arada ayyutir, kalau sudah waktunya witir Nabi Muhammad, jadi sholat malamnya yang banyak Siti Aisyah enggak tahu. Siti tidur, tapi waktu mau witir baru dibangunin Aisyah, witir. Aigodoni, Sayyidina Rasulullah membangunkan aku untuk berwitir, fa'autartu, kemudian aku berwitir. Beliau berwitir bersama Rasulullah. Nah, waktu itu Nabi Muhammad mungkin suatu ketika Siti Aisyah melihat Nabi Muhammad pernah tidur ngajak witiran seperti itu. Witirnya berapa? 11 rakaat. Maka Rasulullah bertanya, Siti Aisyah bertanya, "Astanamu qabla an tutira? Apakah kau tidur sebelum berwitir ya Rasulullah?" Maka hadis tersebut jelas-jelas hadis salat witir, sehingga Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram menjelaskan ini dalam bab salat witir. Bukan salat raweh. Maka ini salat witirnya Rasulullah berapa? 11. Kemudian salat rawehnya yang kedua adalah salat rawehnya Rasulullah. Salat rawehnya Rasulullah adalah tidak ada bilangannya, yang jelas dalam hadis riwayat Imam Bukhari ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu adalah melakukan salat. Shalla fil masjid dzata lailatin. Hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Muhammad salat di masjid pada suatu malam, fa shalla bi salatihi nasun, fa shalla bi salatihi nasun, kemudian orang pada ngikuti di belakangnya. Tsumma shalla min al-qabilati, kemudian salat di malam yang kedua diikuti lagi, fakathuran nasu, orang banyak lagi. Tsumma jitama'u fil lailatil tsalitsati awir rabi'atu akhir ar-rabi'ati, kemudian di malam yang ketiga keempat itu orang pada kumpul nunggu duluan nih, saking senangnya para sahabat Nabi ibadah dengan Nabi. Nabi enggak keluar. Falam yakhruj. Di hari yang keempat Nabi tidak keluar ilaihim, kepada mereka. Tidak keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Lalu Nabi berkata, "Falam asbaha, waktu pagi menjelang, Nabi Muhammad baru datang, qad ra'aitu alladhi sanatum. Aku tahu apa yang kalian lakukan, kalian menungguku kan? Falam yamna'ni minal khuruji, dan tidak ada menghalangiku untuk keluar ilaikum kepadamu, illa anni khasyitu an tufrat alaikum. Aku tidak keluar itu hanya karena aku takut." Takut apa ya Rasulullah? Takut gara-gara seperti ini lalu ada wahyu turun, ini solat menjadi wajib. Aku tidak mau memberatkan kalian. Wadhalika fi Ramadan, ini di bulan Ramadan. Dan hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya serupa seperti itu. Rasulullah melakukan solat di bulan Ramadan diikuti oleh sahabat Nabi. Solat Ramadan diikuti sahabat Nabi. Dan di situ tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan tentang bilangan tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian artinya tarawih Rasulullah adalah 11. Kemudian witir Rasulullah adalah 11. Kemudian tarawih Nabi Muhammad tidak ada bilangannya. Baik, kemudian kalau tidak ada bilangannya, berarti selama ini yang kita dengar bahasanya salat tarawih 20 rakaat itu bukan bilangan salat tarawihnya Rasulullah. 8 rakaat bukan bilangan tarawihnya Rasulullah. Ini kita harus jujur, enggak boleh kita 20 rakaat salat tarawihnya Rasulullah fitnah. Tidak benar. 20 rakaat bukan salat tarawihnya Rasulullah. 8 rakaat juga bukan salat tarawihnya Rasulullah. Maka kalau ada orang yang berkata bahasanya 8 rakaat salat tarawihnya Rasulullah fitnah, itu bohong dan dusta. Tidak ada, karena itu masalah salat witir tadi itu, bukan salat tarawih. Karena di luar Ramadan juga dilakukan. Jadi 8 rakaat bukan salat tarawihnya Rasulullah, 20 rakaat bukan salat tarawihnya Rasulullah. Lalu bagaimana kok terjadi 20? Yuk kita tanya para sahabat Nabi, berapa mereka melakukan salat tarawih? Kenapa harus semua di sahabat Nabi? Karena Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada kita, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaknya engkau mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Ini Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti para khulafa'ur rasyidin. Jadi sunnahnya Sayyidina Umar, sunnah Rasulullah. Sunnahnya sahabat Abu Bakar, sunnahnya Rasulullah. Sunnahnya para khulafa, itu adalah sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang kita harus perhatikan adalah ini. Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bilangan salat tarawih pada para sahabat Nabi. Nih, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang jelas bahwasanya pertama hadis Imam Bukhari. Salat berjamaah tarawih di masjid ramai-ramai itu bagaimana Nabi Muhammad waktu itu hanya melakukan sekali, dua kali, tiga kali. Kemudian tidak lagi keluar Nabi Muhammad. Tapi kenapa sekarang mulai tanggal pertama sampai tanggal 20 kok sholat berjamaah tarawih itu? Bagaimana ini semua? Siapa yang memulai itu? Sebab Rasulullah waktu itu tidak keluar. Para sahabat Nabi faham. Di saat Nabi tidak keluar itu bukan berarti tidak boleh berjamaah lagi. Kan gitu. Sebab alasannya Nabi tidak keluar. Kenapa? Takut diwajibkan. Makanya Sayyidina Umar pun faham dan cerdas beliau. Sehingga dalam riwayat Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis An-Abdirrahman bin Abdul Qari, dari Abdurrahman bin Abdul Qari Khola beliau berkata, kharajtu ma'a Umar bin Khattab, aku keluar dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kebiasaan Sayyidina Umar itu memantau keadaan masyarakat. Lailatan fi Ramadan, pada suatu malam di dalam bulan Ramadan. Ilal masjid, ke masjid. Fa idan nasu auza'un mutafarriquna, ternyata orang-orang berkelompok-kelompok. Yusalli rajulu li nafsi, ada satu orang salat sendiri di situ. Wa yusalli rajulu fa yusalli bi salatihi ar-rahtu, ada satu orang salat diikuti kelompoknya. Faqala Umar, nih, orang salatnya kelompok-kelompok gitu. Faqala Umar, kemudian Sayyidina Umar berkata, "Anni ara, aku berpendapat. Law jama'tu haula'i 'ala qari'in wahidin lakana amthala." Kalau seandainya aku kumpulkan kepada satu imam qori, satu jamaah bareng, nih saya lebih bagus keadaannya. Tsumma azama, kemudian semakin dikuatkan keinginan Sayyidina Umar itu, fajama'ahum, kemudian mereka dikumpulkan, ala Ubay bin Ka'ab, yang menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Diperintahkan Ubay Ka'ab, kau jadi imam. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra, kemudian pada malam yang lain aku keluar ke masjid tersebut memantau dengan Sayyidina Umar. Wannasu yusalluna bi salati qari'ihim, masyaallah, orang-orang semuanya salat dengan satu imam. Nah, kayak sekarang ini salat tarawih di Mekah, di Madinah, di masjid-masjid kita, salat dengan satu imam. Qala Umaru, Umar berkata, "Ni'mal bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini." Ada bid'ah yang bagus ini. Sebaik-baik bid'ah, hal yang baru yang diada-adakan, zaman Nabi belum ada. Maksudnya, waktu Nabi enggak ada ini, adanya baru sekarang nih, hebat nih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Makanya dilihat oleh Sayyidina Umar, berkumpulnya orang, kekompakan dalam melakukan sholat malam, sholat rawah itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang sangat bagus. Nah, ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari, jelas. Jadi tarawih bersama-sama itu dimulai oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan makanya kenapa kok kita melakukan begitu, padahal Nabi tidak melakukan sholat tarawih seperti itu? Jawabnya adalah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengikuti apa yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan khalifah-khalifah yang lainnya. Bersama Sayyidina Umar ada lagi Imam Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Ali, para sahabat Nabi, sahabat besar masih ada dan tidak ada mengingkari, bahkan semuanya bergabung salat bersama Sayyidina Ubay ibn Ka'ab atas perintah Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya menjadi sunnah dan tidak ada orang yang berbeda dalam hal ini kecuali orang sakit, bahwa salat rawih disunnahkan berjamaah. Ini salat rawih disunnahkan berjamaah. Kemudian hadis riwayat lagi Imam Baihaqi meriwayatkan, dan hadis ini Sa'id bin Yazid, dari Sa'id dari Sa'ib ibn Yazid, kanu yakumun ala Abi Umar, beliau berkata bahasanya mereka, para sahabat Nabi, melakukan sholat bersama Sayyidina Umar pada zaman Sayyidina Umar, fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, ishrina rakaatan, 20 rakaat. 20 rakaat. Wa kanu yakra'una bil mi'in, mereka membaca sholat itu ratusan ayat. Bukan bes-bes-bes gitu. Ratusan ayat. Sampai wa kanu yattaki'una ala isyihim, saking lamanya berdiri dengan sholat 20 rakaat, sampai mereka ada yang bersandar dengan tongkatnya, kelamaan waktu berdiri. Allah, menikmati sholat. Orang kebut-kebutan. Ngebut yang ngebut paling hebat. Kayak balap motor. Fi ahdi Uthman bin Affan, pada zaman Sayyidina Uthman itu sampai ini. Berarti zaman Sayyidina Uthman dijalankan. Sampai mereka itu berdiri sambil menyandar di tongkatnya karena begitu panjangnya, min syiddatil qiyami, karena terlalu lama, saking lamanya. Imam Malik juga meriwayatkan. Imam Malik siapa? Imam Malik, dia meriwayatkan hadis dalam kitabnya. Imam Malik meriwayatkan dalam muwatta'nya bahasanya, an Yazid bin Roman, dari Yazid bin Roman, kana an-nasu yaqumuna fi zamani Umar, orang melakukan salat malam di bulan Ramadan pada zaman Umar itu, bi 23 rakaatan, 23 rakaat. Ini, jadi ini adalah jelas bahwasanya salat tarawih 20 rakaat bukan salatnya Rasulullah, tapi salatnya berapa? Siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat 8 rakaat adalah bukan salatnya tarawih Rasulullah dan juga bukan salatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kenapa para ulama dari masa ke masa kok ngambil 20 rakaat? Karena itulah sholatnya para sahabat Nabi. Jadi para sahabat Nabi melakukan sholat berapa? 20 rokaat. Jadi bukan 8 rokaat, akan tapi mohon maaf, pengajian ini bukan menghujat yang 8 rokaat. Kalau ada orang sholat 4 rokaat dapat pahala, 6 rokaat dapat pahala, 10 rokaat dapat pahala, 12 rokaat dapat pahala. tapi pahalanya satu qiyamul lail. Tapi kalau kita mengikuti 20 rakaat, kita mengikuti siapa? Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping qiyamul lail, kita mengikuti perintah Nabi untuk mengikuti siapa? Khulafaur rasyidin, sunnah di atas sunnah. Maka kalau orang melakukan salat 12 rakaat dapat pahala. Makanya tidak kita hujat yang salat 8 rakaat. Yang enggak benar itu adalah yang sholat 8 rakaat lalu berkata, ini sholatnya Rasulullah, itu fitnah. Apalagi kadang-kadang pakai tambahan, yang 20 rakaat adalah bid'ah. Itu adalah, dia adalah ahli fitnah di atas ahli fitnah. Ini hati-hati. Maka harus jelas seperti ini. Yang mengatakan sholat 8 rakaat sholatnya Rasulullah ahli fitnah, suruh membaca hadisnya. Suruh membaca hadis dia. Ngerti atau tidak? Ini ada bermasalahnya sekarang munculnya fitnah. Tapi kalau orang sholat 8 rakaat, kita selama ini tidak pernah, yang tidak terawih pun tidak pernah kita gugat kok. Yang tidak terawih pun tidak pernah dihujat, namanya terawih adalah sunnah. Maka yang terawih 6 rakaat adalah mendapatkan pahala. Cuman kalau 20 rakaat ini sudah, ini adalah yang dilakukan para ulama dari masa ke masa, dan juga itu adalah terawih yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat besar melakukan itu semuanya, dan tidak ada yang ingkar salah satu pun dari mereka. Adapun salat terawih 8 rakaat itu hujahnya adalah hadis witir tadi. Dia, mereka telah salah berhujah. Hadisnya adalah salat witir ini. Makanya kami tulis di situ, kita bahas yang ketiga adalah yang keempat adalah masalah pembahasan. Yang pertama adalah witirnya Rasulullah, kedua tarawihnya Rasulullah, ketiga adalah tarawihnya sahabat Nabi, yang keempat membahas tentang salat tarawih 8 rakaat. Hujahnya yang tarawih 8 rakaat adalah salah. Tarawih Nabi Muhammad bukan 8 rakaat. Unik. Itu adalah hadis witir. Dan kalau kita cermati, ini panjang sekali, tidak akan kita baca. Sekarang Rasulullah itu menghimbau kita itu kalau di bulan Ramadan memperbanyak ibadah. Sudah. Mengkoma Ramadan imanan wahtisaban ukufirullah mataqaddama min dambih. Hadis Bukhari. Barang Bukhari Muslim mutafakun alaih. Barang siapa yang bangun di bulan Ramadan? Bangun ngapain? Nongkrong begitu. Koma di sini adalah ibadah, sholat. Di bulan Ramadan, bahkan diperbanyak sampai Nabi Muhammad kalau sudah masuk 10 akhir bulan Ramadan, ya suddu mi'zarahu wa yughidu ahlahu wa yuhyi lailahu. Nabi Muhammad kalau sudah masuk bulan Ramadan 10 akhir, dibangunkan keluarganya, dicincinkan sarungnya, maksudnya lebih giat untuk ibadah. Ngapain? Gini tok. Tidak salat. Jadi Nabi Muhammad menghimbau untuk memperbanyak salat di bulan Ramadan. Karena maka dari itu lihat, sungguh aneh orang yang mengatakan sholat tarawihnya Rasulullah 8 rakaat, witirnya berapa? 3 rakaat. Sekarang coba saja, Nabi Muhammad di luar Ramadan saja witirnya 11 rakaat, bagaimana di bulan Ramadan malah dikurangi? Sebab kalau tarawihnya 8 rakaat, witirnya jadi berapa? 3. Ini bertentangan dengan himbauan Nabi. Ini Nabi bisa menghimbau dok, gak bisa melakukan begitu. Nabi Muhammad itu, karena itu memang bukan sholat terawih, tapi witirnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan tetap berapa? 11 rakaat, dan itu yang disaksikan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. 11 rakaat. Jadi 11 rakaat witirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun terawihnya berapa? Tidak ada bilangannya, banyak sekali. Enggak ada yang bisa mampu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang mampu, sebab Siti Aisyah sendiri sampai bingung. Sholat malam kata tarawih tawarramat gadamah. Sampai membengkak kakinya. Bagaimana sholat sampai bengkak kakinya? Siti Aisyah, kau melakukan itu semua, wa qatafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah mengampuni dosamu semua ya Rasulullah. Kau tidak punya dosa, kenapa engkau sampai ibadah kayak begitu? Afalakunu 'abdan syakura? Apa enggak boleh Aisyah aku mensyukuri? Aku diberi oleh Allah nikmat, aku gunakan untuk bersyukur. Sampai kakinya membengkak. Nah, ini begitu banyaknya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang bisa menghitungnya. Sholatnya, doa iftitah tadi aja gak bisa menghitung kan kita, gak bisa mengamalkan semuanya. Jadi sangat fitnah kalau mengatakan Nabi Muhammad tarawihnya cuma 8, witirnya cuma 3 di bulan Ramadan, lebih dari itu adalah bid'ah. Lah ini fitnah lebih besar lagi. Kalau anda mau sholat 8 rakaat, anda dapat dapat pahala. Cuman sayang dong, Ramadan kok cuma 8 rakaat. Maka majelis ini bukan menghujat yang 8 rakaat, tapi menghujat orang yang mengatakan bahwa 8 rakaat adalah tarawihnya Rasulullah, karena dia salah-salah. Dan telah salah benar. Ini bukan. Loh, ini kan masa ijtihad. Kalau malah sesuatu yang masih ihtimal sana, ihtimal sini mungkin. Ini sudah jelas itu hadis witir yang digunakan untuk hujah taraweh. Ini adalah, maka dari itu kita pun tidak boleh menjelekkan yang sholat 8 rakaat. Cuman saya heran, di Indonesia kok sholat 8 rakaat? Di dunia sholat tarawih 8 rakaat itu enggak ada aslinya. Dari masa ke masa. Kata siapa itu? Bukan kata saya. Kata ulama. Siapa yang mengatakan? Sebut ini. Ulama. Pendapat ulama. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Terakhir kita akan bacakan perkataan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Apa kata beliau? Nih. Imam Nawawi berkata, di dalam kitab majmuknya, Imam Nawawi berkata dalam kitab majmuknya, Imam Nawawi itu siapa? Yuk, imam besar. Dalam kitab majmuk itu, Imam Nawawi itu menuliskan semua madhahib, semua madhab, dan beliau sangat tahu madhab. Dan taunya Imam Nawawi bukan taunya kayak kita baca dulu melihat, kalau mau nulis itu nukil gitu. Imam Nawawi itu hafal. Hafal. Sampai dikatakan tulisannya lebih banyak daripada bacaannya. Hebat benar. Gimana? Jadi gak ada istilah nak nukil bini ini. Hafal beliau itu dengan hafal. Dan sangat hafal, sangat ngerti di dalam kitab majmu. Majmu adalah kitab yang berjilid-jilid, yang akhirnya diteruskan oleh Imam Subuki. Karena dia sempurna Imam Malik, karena beberapa Imam Nawawi, kemudian setelah Imam Subuki dilanjutkan oleh Syekh Al-Muti'i. Sehingga menjadi jilidnya lebih dari 20 jilid, majmu. Di situ adalah dikumpulkan tentang pendapat Imam-Imam Madhab, Madhab 4. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala? Salatut tarawih minan nawafil al-mu'akkadati. Salat tarawih adalah salat sunat yang sangat dikukuhkan. Kama dallat ala dalikal ahadisu syarifatu, seperti yang telah ditunjukkan oleh hadis-hadis yang mulia al-mutaqaddimatu yang telah lalu. Ada hadis riwayat itu. Wahiyya isruna rakaatan, yaitu 20 rakaat kata Imam Nawawi. Min ghairi salatil witri, selain witir. Witir ini terserah. Kalau tambah 11 menjadi 30 sah? Satu. Wa mal witri, kalau dengan witir-witirnya 3, tusbihu menjadi 23 rakaatan, menjadi 23. Ala dalika, dengan seperti itulah maksudnya salat tarawih 20 rakaat itu. Maddatis sunnah itu, apa yang terjadi pada sunnah tarawih. Maddatis sunnah, sunnah tarawih itu berlaku begitu, yakni berapa? 20 rakaat. Wa takhafat tafaqqatil ummatu, umat sudah sepakat, enggak ada yang beda. Salafan wa khalafan. Salafan dulu zaman sahabat, tabi'in. Khalafan zaman Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi abad ke-6, masuk abad ke-7. Jadi mulai zaman Imam An-Nawawi belum ada aneh-aneh kayak begini ini. Baru setelah muncul Imam An-Nawawi, ada yang mengatakan sholat tarawihnya Rasulullah 6 rakaat. Ini orang aneh-aneh. Baru muncul akhir zaman. Salafan wa khalaf. Dahulu dan sekarang, sekarang zaman Imam An-Nawawi. Min ahdil khalifah ar-rasid, mulai dari khalifah ar-rasid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila zaman ini hada, sampai zaman ini. Walam yukhalif fi dzalika, tidak ada yang berbeda dalam hal ini. Faqihun, seorang alim pun, minal a'immah, dari para imam-imam al-arba'ati, dari imam empat madhab. Enggak ada yang berbeda dari empat imam madhab bahwasanya salat tarawih itu adalah 20 al-mujtahidin. Imam mujtahid tidak ada yang berbeda. Ayo. Apakah Imam Nawawi bodoh? Oh, Imam Nawawi sangat hafal tentang madhahib, kok sampai kelewatan. Itu kan aneh. Enggak akan kelewatan itu Imam Nawawi. Kalaupun ada pendapat lemah, maka enggak ditolak Imam Nawawi. Ini jadi ulama empat madhab mengatakan salat tarawih 20 rakaat. Illa maruya. Imam Nawawi juga tahu, kecuali ada pendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik, dari Imam Daril Hijrati, dari Imam Daril Hijrah, yaitu Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Al-qawlu, ada tambah omongan pendapat dari Imam Malik. Biziyadati fiha, dengan tambahannya, bukan kurang. Ila sittin wa thalathina rakaatan, menjadi 36 rakaat. Jadi semua ulama mengatakan berapa? 20 rakaat, kecuali dinukil dari Imam Malik berapa? 36 rakaat. Jadi kalau ngambil pendapat Imam Malik yang kedua ini, ambil 30 rakaat. Nah, di riwayat tsaniyah, di riwayat kedua Imam Malik. Jadi riwayat lemah dari Imam Malik adalah 36 rakaat. Tapi riwayat kuat dari Imam Malik sama dengan yang lainnya, yaitu 20 rakaat. Muhtajjan bi amali ahli Madinah, ti hujjahnya adalah amalan ahli Madinah. Waqat ruya an Nafi', diriatkan dari Nafi', annahu qala, dia berkata, adraktun nasa yakumun Ramadan bi 39 rakaatan. Katanya ini, aku menemukan kata Nafi', orang melakukan salat 39 rakaat, yutiruna min hadzihi 30, tiganya adalah witir. Baik. Tapi kata Imam Nawawi dijelaskan, ammar riwayatul masyhuratu anhu, adapun pendapat yang masyhur dalam Imam Malik, kata Imam Nawawi. Yang masyhur dari Imam Malik, hiya allati wafaqa fiha al-jumhur, yaitu sama dengan pendapatnya jumhur, minal hanafiyati wa syafi'iyatil hanabilati, dari ulama madhab hanafiyah, madhab syafi'i, madhab hambali, berapa? Annaha 20 rakaatan, sesungguhnya salat rawah itu 20 rakaat. Wa ala dhalika ittafaqatil madahibul arba'atu, dengan begitulah sepakat empat madhab, enggak ada yang beda. Wa tammal ijma'u, dan sempurna ijma' kesepakatan. Jadi enggak ada salat rawah itu selain dari 20 rakaat dari masa ke masa. Ini kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Akan tapi lihat, sekarang ada semacam fitnah, orang sudah rajin ibadah 30 rakaat, 20 rakaat dirubah-rubah lagi. Kalaupun ada orang malas melakukan salat rawah 12 rakaat dapat pahala, Bu, Pak. Cuman jangan berkata ini loh rawahnya Rasulullah. Nah, ini yang menjadi fitnah. Seolah-olah yang 20 rakaat itu bid'ah. Dan memang betul sekarang. Ada orang terawih 8 rakaat, melihat orang yang terawihnya 20 itu memandang biji. Seolah-olah yang 20 itu tidak punya hujah, padahal kebalik. Tapi mohon, hei orang yang sholatnya 20 rakaat, jangan memandang biji yang sholatnya 8 rakaat. Sebab 8 rakaat juga ibadah. Yang enggak benar itu tadi yang ngomong 8 rakaat adalah terawihnya Rasulullah. Dan ini yang benar, 20 rakaat adalah bid'ah. Itu yang sesat. Tapi kalau ada orang terawih 8 rakaat, terawih 4 rakaat, males. Anaknya nangis segala macam, 4 rakaat bubar. Ya alhamdulillah masih mau tarawih. Itu yang kita katakan bid'ah Anda. Tapi jangan ngomong ini tarawihnya Rasulullah. Ini harus kita jelaskan. Maka kami himbau setelah ini bahwasanya tolong setiap masjid itu syiarnya adalah 20 rakaat. Jangan sampai syiarnya 8 rakaat. Adapun di belakang ada orang sepuh yang malas dan sebagainya malah lain cerita. Nah ini, jadi ini kesimpulannya seperti itu. Dan juga bahkan gak usah jauh-jauh, dalam majmu' fatwanya ada satu imam yang paling dikagumi oleh orang yang terawihnya 8 rakaat. Jadi ada orang 8 rakaat itu paling kagum dengan imam namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan apa? Ibnu Taimiyah berkata bahwasanya thabata, telah tetap. Lah kalau dia ngomong telah tetap itu harus benar dong. Kalau tidak benar ngapain digitukan? Anna Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Ubay bin Ka'ab kana yakumu bin nasi, melakukan sholat dengan orang-orang 20 rakaatan, 20 rakaat fi qiyami Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Wa itiru bi thalatin, dan witirnya 3. Wa ra'a katsirun minal ulama'i anna dzalika huwa sunnah, para ulama mengatakan itu adalah sunnah. Ayo, yang ngomong siapa ini? Ibnu Taimiyah, imamnya mereka yang suka sholat 8 rakaat. Li'annahu aqamahu, karena itu Sayyidina Ubay melakukan sholat terawih begitu itu bainal muhajirin wal ansor, di tengah-tengah orang muhajirin dan ansor, walam yungkirhu mungkirun, enggak ada yang ingkar satupun. Yuk. Kalau sudah ulama para sahabat Nabi dada ingkar, siapa yang berani mengatakan itu salah? Ini sudah disepakati, artinya para sahabat Nabi dari muhajirin ansor pun diam. Wastahabba akharun, ada sebagian lagi ulama yang berpendapat tidak 20 rakaat, kata Ibnu Taimiyah. Berapa? 39 rakaatan, 39 rakaat. Loh. Enggak, mana 8 rakaat imam? Saya pengen 8 rakaat yang ada di sini. Karena binaan al-annahu amalu ahli Madinah. Mohon maaf, ini saja. Jadi mohon maaf. Jadi kita bukan menghujat orang yang tarawihnya 8 rakaat, akan tetapi kami hanya ingin menjelaskan bahwasanya tarawih 20 itu Anda sudah benar. Anda jangan menghujat 8 rakaat. Kalau Anda ingin menyalahkan, salahkan orang yang berkata 8 rakaat itu tarawihnya Rasulullah, itu salah. Tapi kalau ada orang sholat 8 rakaat toh, kenapa kamu 8 rakaat? Ya kemampuan saya seperti ini. Itu baru benar. Tapi kalau saya ngomong ini yang benar, waduh, mana itu? Barangkali ada yang mendengar dari yang biasa 8 rakaat di kamera ini, bisa datang nanti kita jelaskan lagi. Karena ini sudah sangat jelas. Karena enggak mungkin ulama-ulama sepakat empat madhab dari masa ke masa begitu terus bodoh enggak paham hadis itu tuh. Bagaimana? Sudah menjadi kesepakatan ulama, enggak mungkin. Enggak mungkin, makanya enak. Kalau saya ngomong tuh enak sebab bukan pendapat saya enggak usah sok berijtihad. Ini perkataan ulama tok, saya nukil. Cuman mohon maaf, sebagian dari orang yang tarawihnya 20 pun kadang kurang cermat, hanya asal ikut-ikut. Kita pun sekarang coba mulai mengarah kepada memahami riwayat-riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti cara yang kami hadirkan ini agar semakin mantap. Juga di hadapan orang yang suka menyalahkan itu kita punya kekuatan. Dan ini insya Allah kita punya ada beberapa permasalahan termasuk kayak tarawih ini yang kita kaji, dan itu menjadi bahan diskusi untuk para siswa santri-santri yang mau terjun dakwah di masyarakat agar mereka ngerti khilaf perbedaan pendapat. Kita tidak menghujat orang yang sholatnya 8 rakaat. Ingat, tidak menghujat. Tapi kita ingin meluruskan lidah yang mengatakan bahwa 8 rakaat tarawihnya Rasulullah itu fitnah. Kemudian setelah itu, lebih penting dari ini, adalah tarawih yang benar. 20 rakaat. Ada orang tarawihnya 8 rakaat, 1 jam. Hebat. 8 rakaat, 1 jam. Ini 20 rakaat 15 menit. Ini bagaimana ini? Memang orang yang 20 rakaat itu sukanya begitu itu. Yang biasanya 20 rakaat itu orang apa itu? Ormas apa? Ormas apa? Mana bilang NU? NU ormas hebat, ulama besar, Hasyim Asy'ari, orang Asy'ari akidah. Cuman kenapa dia tidak perhatikan tarawihnya kok kebut-kebutan itu? Masa kalah sama yang 8 rakaat. 8 rakaat bisa 1 jam. 1 jam itu Masya Allah. 8 rakaat. Yang 20 rakaat itu orang ketinggalan wudu sudah habis. Assalamualaikum. Haram membaca Al-Quran kebut-kebutan. Jadi makmumnya pun haram, enggak dapat pahala. Imam Nawawi jelaskan dalam kitab Tibyan. Bahwasanya orang yang membaca Al-Quran kebut-kebutan sampai matnya hilang, tasjidnya hilang, hurufnya berubah, nempel masuk-masuk yang lainnya, namanya lahan. Dan hukum yang baca Al-Quran bagi orang yang bisa kok sampai lahan, fasik. Imam, kalau ada imam, wajib mentakzir itu. Habis terawih, ditakzir, dicambuk itu orang. Dan nyambuknya di lapangan, biar orang tahu. Wah ini kalau ada hukum begini, mah hebat ini. Masa satu ayat, satu fatihah, satu nafas. Sampai orang tua ngaduk. Waduh nak, saya mau rukuk sudah sujud. Saya belum sujud sudah berdiri nak. Allah. Tidak begitu tolong. Haram, haram, haram, haram. Pengennya dapat pahala haram. Yang haram bukan imamnya. Yang dengar enggak negur ikut dosa. Artinya kalau kita ngikut di belakangnya dosa. Imam Nawawi bukan omongan saya, Tibyan yang kita baca bu tahun yang lalu. Ini tolong jangan kebut-kebutan, Masya Allah. Ini musibah. Pengen dapat pahala tapi dapat kebutuhan. Tidak tahu jadi tradisi itu. 20 masih benar, tapi sholatnya enggak be. 20 yang 8 rakaat, Masya Allah. Fasihnya Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat ini. Kita 20 tapi seperti itu. 20 bacaan begitu, kesempurnaan harus kita cari. Maka jangan hanya ngejar bilangannya saja, tapi tak tahunya melanggar Allah, tambah dapat dosa. Cuman permasalahannya satu, enggak sadar. Dengar begini besok masih ngebut. Sakit itu orang. Dengar begini masih ngebut. Sudah dijelaskan salah, haram, masih ngebut. Enggak usah terawih kalau begitu. Karena terawih dapat dosa. Karena apa? Membaca Quran yang kayak begitu jadinya haram, kata Imam Nawawi. Harus kita benahi, membuat perubahan. Alasannya nanti jamaah pada enggak mau. Gara-gara sholatnya ngebut, tidak ada barokah. Sehingga hatinya tidak tenang. Sholat pengennya cepat keluar. Tapi kalau dengan bahas dengan nyaman, ketahuilah insya Allah lebih banyak. Banyak ini. Seperti yang sudah diadakan di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Satu juz setiap malam. Insya Allah di Masjid Turu satu juz dengan seorang hafid. Ini kita setahun sekali. Kita ayo kita satu juz terus. Jangan buru bu. Buru. Baik, kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin bil barokah. Jadi kita kadang-kadang seperti itu. Yang sholat 20 itu akidahnya benar, tapi amalannya kacau kalau sudah terawih. Itu yang betul-betul prihatin. Yang biasa 8 rakaat, akidahnya kadang ada yang aneh-aneh, tidak semua aneh-aneh. Sebab kadang dari saudara kita juga karena males berapa 8 rakaat ya masuk. Cuman mereka yang 8 rakaat subhanallah. Bacaannya bagus dan sebagainya. Nah, maka kita harus juga membuat perubahan. Tolong para imam masjid, dua hal yang harus perhatikan. Syiar masjid kita adalah 20 rakaat. Yang kedua, tolong bacaannya dibenahi. Minimal 20 rakaat itu 1 jam lah. 1 jam. Jam 8 sampai jam 9. Itu insya Allah normal. Ibadah 1 jam. Ibu-ibu yang sepuh enggak kuat berdiri, duduk. Yang enggak sehat boleh duduk. Pengen duduk atau berdiri? Enggak, tapi kayak pengen duduk berarti pengen sakit nanti. Nah, dia berdiri lah kalau bisa. Cuman kalau tiba-tiba capek, enggak apa-apa. Sholat sunnah dengan duduk. Baik, kita langsung baca kitab Riyadhus Shalihin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Wa an Muawiyah bin Haidah. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa kewajiban atau haknya para wanita, para istri atas suaminya, maksudnya apakah kewajiban seorang suami terhadap istrinya, haknya istri yang dibebankan oleh Allah kepada suami itu apa, apa sih kewajiban seorang suami atau istri? Dijawab Rasulullah, qala an tut'imaha idza ta'amta, hendaknya engkau beri makan di saat engkau makan. Wa taksuha idza kasaita, idza kasaita, kau pakai baju, kasih baju. Artinya tugasnya seorang suami adalah memberi nafkah, memberi makanan, beri baju. Wa la tadribil wajha, jangan memukul wajah. Jangan memukul wajah. Wa la tuqabbih, jangan engkau jelekkan wajahnya dengan cacian atau doa jelek. Wala tahjur illa fi baiti, kalau menghajar itu hanya di rumah saja. Akan diterapkan nanti. Hadis hasan rawahu Abu Hurairah. Hadis dikatakan hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Qala, dan berkata, makna la tuqabbih, makna la tuqabbih itu apa? La taqul qabbahakillahu, jangan sampai didoakan, didoakan istrimu, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Dalam riwayat dijelaskan para ulama mengatakan, alangkah jeleknya wajahmu, menyakiti hati. Maksud menyifati fisik yang jelek. Dasar kamu perempuan, gak tahu apa yang disebut pokoknya. Kadang-kadang lidahnya lelaki yang kotor itu begitu. Artinya menuntut sesuatu yang tidak mampu, mohon maaf. Kalau sudah hidung begitu, ya dari dulu besok kalau saya tetap begitu. Diomongin kayak apa, gak bisa baru. Kalau akhlak ditegur masih mungkin, kamu jangan keras-keras sama orang, nanti besok bisa lembut. Tapi kalau hidungmu begitu, kulitmu begitu, ini wudhu alim, haram, kayak begitu. Baik, yang pertama adalah memberi makanan, memberi baju. Wala tadribil wajha, wala tadribil wajha, jangan memukul wajah. Jadi saat seorang suami, memang Anda nanti diperkenankan seorang suami memukul istri. Di dalam Al-Quran itu pertama adalah fa'iduhunna wa juruhunna fil madaji. Fa'iduhunna, engkau beri nasihat. Wa juruhunna fil madaji, kau tinggalkan dari tempat tidurnya. Jadi cara mendidik istri itu adalah dinasihati. Nasihati sampai bandel, sudah jangan ditemani tidur, tidur aja di kursi sana. Tak taunya memang suaminya bikin sebel, kata istrinya, alhamdulillah tidur di kursi. Nasib benar itu ya. Makanya nih, kalau suaminya baik mah bakal mikir dia, ya Allah, suamiku tidur di kursi, ya Allah, tidur di teras. Nah, itu adalah pendidikan. Jadi menunjukkan kalau kamu mah marah. Tapi kalau masih saja dia melanggar, pukul. Nah, pukulan ini seperti apa? Pukulan beneran ini. Cuman digambar oleh para ulama adalah sapu tangan dilipat dipukulkan atau siwak. Jadi bukan pukulan bogem begitu. Dan ternyata memukul di dalam Al-Quran itu justru untuk menghentikan pukulan. Karena dahulu itu orang jahiliyah, orang jahiliyah dahulu itu kalau marah dengan wanitanya itu langsung memukul. Maka di zaman sekarang pun kalau ada seorang suami marah kepada istrinya langsung mukul, dia kayak orang jahiliyah. Ada enggak? Bu, seorang suami mukul istri. Pak, ini dengar ya Pak. Kok bisa rame lagi ngomongnya? Kan keras-keras lah Bu, gak enak dengar. Suami siapa itu Bu? Jadi dulu tuh surat sekamu mukul baru turun ayat. Gak begitu caranya. Salah, kalau dikit salah saja langsung dipu. Fukul tabi'iduhunna, kamu nasihati. Wahjuruhunna, setelah nasihati gak mau, baru kau tinggalkan dia diam-diam. Pisah ranjang lah, jangan diajak ngobrol. Baru setelah itu kau pukul. Pendidikan dari Nabi, mukulnya pun bukan bogem begitu. Tunjukkan kalau kamu marah. Selebihnya enggak boleh berbuat zalim, pukul sampai ngelper gitu, sampai biru-biru itu. Kalau mau, kalau sudah kamu tidak senang dengan dia dan kamu takut zalim, tinggalkan sudah, cerai. Tapi berbuat zalim tidak diperkenankan seperti itu. Enggak ada kezaliman terjadi dalam rumah tangga. Nah, ini kisahnya. Jangan memukul di wajahnya, nanti akan terlihat. Dan wajah adalah tempat kemuliaan. Dipukul di tempat-tempat yang tidak membahayakan, betis, paha. Sekiranya tidak membahayakan, kalau membahayakan tidak ada. Dan pukulannya pun adalah cukup dengan itu tadi digambar oleh para ulama, mindil. Sapu tangan yang digulung. Ya gitu loh. Enak, Bu. Rasa marahnya sebenarnya. Kalau pukulnya sih enggak salah. Sakit ini. Itu sampai derajat seperti itu. Wala tahjur ilal fil baiti, dan kondisi kita menghajar tidak ngajak bicara itu hanya ada di rumah saja. Maksudnya keadaan di rumah. Jangan kedengaran sama orang, jangan ada orang dikit-dikit curhat, oh, aku punya istri begini, begini, begini, sampai sak kampung tahu semuanya. Lelaki rendah murah, sebab itu adalah istrimu yang harus kau didik di rumahmu. Jangan sampai kemana-mana. Itu indah pendidikan Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan. Nabi Muhammad bersabda, paling sempurnanya iman seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Akhlak itu dikatakan oleh Imam Hasan Basri dengan tiga model. Mudah memberikan kebaikan, satu. Yang kedua, tidak menyakiti. Memberikan kebaikan, yang satu. Kedua, tidak menyakiti. Yang ketiga adalah ceria wajahnya. Coba ibu ketemu seorang ibu. Dengan ibu baik, nyapanya enak. Wajahnya enak. Dikit-dikit ngasih hadiah. Waktu ibu mau difitnah dia membela. Ibu mau digigit kalau jengking langsung disingkirkan. Ibu sakit langsung dikunjungi kasih obat. Ibu nyifati perempuan itu kayak apa? Akhlaknya baik, lihat. Nah, itu akhlak baik seperti itu gambarannya sederhana oleh Imam Hasan Basri adalah apa? Memberikan kebaikan, menjauhkan dari kebahaya, ceria. Ngasih duit tapi cuma ini buat obat ya. Malas kerja, mau mati. Hah, enak enggak begitu? Enggak enak. Biarpun akhirnya terima. Jadi ternyata akhlak mulia itu adalah badlul ma'rufi kaful adha, badul ma'ruf memberikan kebaikan, kaful adha menjauhkan dari ketidakbaikan, dan kemudian talaqatu wajhin, ceria wajahnya. Seperti itu. Dan itu pancaran hati, tentunya kuncinya di dalam hati. Sebab ada orang memang orangnya keras tapi hatinya baik, itu sudah berakhlak dari hatinya, cuman belum sempurna. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, sebaik-baik kalian adalah yang baik kepada perempuan istrinya. Khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim, sebaik-baik kalian ini. Laki-laki yang paling baik mana? Bukan digambarkan yang rajin sholatnya, bukan ceramahnya yang banyak, bukan-bukan ini, tapi yang bisa baik kepada istrinya. Tapi dalam irama syariah, bukan baik sama istrinya semua permintaan istri dikasih. Istrinya mau baju yang aneh-aneh dikasih, itu bukan begitu maksudnya baik. Dia berlemah lembut dengan istri, penuh kasih sayang, itu sebaik-baik kaum laki-laki. Hadis Hasan Sahih. Dan berikutnya ini hadis terakhir, kita habis, kita selesaikan aja langsung masalah nanti akan masuk kewajiban seorang wanita nanti. Ini laki-laki terus mulai kemarin nih, diantepin terus laki-laki harus benar, harus benar nih. Bapak-bapak sudah nunggu, kapan ini giliran saya ini? Wa an Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab, dari Iyas bin Abdullah bin Abi Dzubab radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la tadribu ima Allah. Jangan kau pukul ima Allah, itu hamba-hamba Allah, para wanita-wanita hamba Allah, istri di sini. Faja'a Umar radhiyallahu anhu Rasulullah faqala, Nabi Muhammad kedatangan Sayyidina Umar berkata, Rasulullah kemudian berkata, dha'irna nisa'u ala azwajihinna. Ada perempuan-perempuan itu pada nakal. Maksudnya itu dairnya ini berani. Berani perempuan-perempuan pada istrinya. Jadi ada pada waktu itu kejadian. Ya Rasulullah, setelah dilarang Rasulullah, jangan kau lakukan begini pada istrimu. Awas ya, awas ya. Jangan kau ini. Ngelonjak itu istri. Akhirnya yang lama ya begitu. Jadi ngelanjak kurang ajar. Akhirnya oleh Rasulullah, ini kisahnya seperti itu. Jadi ada mula-mula laki suka memukul, dihentikan Rasulullah. Ada sisi lain begini kisahnya. Di satu masyarakat, perempuannya itu masya Allah cerewet, kurang ajar sama ininya, didik susah, kemudian farakhasa fi darbihinna, akhirnya diizinkan Rasul untuk memukul. Boleh kalau gitu kamu pukul, kalau sudah berlebihan kamu pukul, tapi mukulnya yang benar. Cuman izin Rasulullah ini disalahgunakan. Fa atafa bi ali Rasulullah, kemudian keliling di keluarganya Nabi, nisaun kathirun, perempuan pada banyak di situ, datang ke rumahnya Nabi. Setelah itu, setelah beberapa bulan, orang perempuan pada datang ke rumah Rasulullah. Yashkuna azwajahuna, ngadu kalau suaminya suka mukul. Ya ini kadang-kadang berlebihan itu, makanya ayat Al-Quran, hadis Nabi gak boleh diambil semotong-potong. Dapat perkenan mukul langsung, oh, kamu ini loh, saya suruh Rasulullah mukul. Cetok. Akhirnya perempuan ngadu, ya Rasulullah, suami-suami saya itu dikit-dikit sekarang jadi mau mukul. Padahal oleh Rasulullah itu diizinkan mukul itu adalah ada batasannya. Yaitu di saat perempuan sudah berlebihan diizinkan mukul, tapi pukulannya pun adalah pukulan yang kalem. Tapi ternyata disalahgunakan oleh seorang laki-laki. Wah, ini berkenan dari Nabi, main pukul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berceramah di depan mereka para sahabat-sahabat Nabi yang diduga mereka itu suka mukul. Laqad atafa bi ali Muhammadin nisaun. Ada perempuan-perempuan keliling ngerumuni rumah istri-istriku, maksudnya kepada istri Rasulullah, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yashkuna azwajahunna, mengadukan tentang suaminya yang suka memukul. Maka aku jelaskan di atas mimbar ini, aku katakan saat ini, ulaika laisa ulaika bikhiyarikum, mereka orang yang enggak baik. Wah. Jadi yang suka mukul orang enggak baik, zaman Nabi ngomong begitu, maka di sini pun sama, yang suka mukul istrinya itu enggak baik. Itu loh. Jadi gitu, bukan begitu caranya didik, dikit-dikit mukul, dikit-dikit mukul. Jadi pukulan ada batasannya. Rauh Abu Daud, hadis riwayat oleh Imam Abu Daud. Jadi kisahnya seperti itu. Jadi izin mukul itu kapan? Justru untuk menghentikan pukulan. Sahabat Nabi dulu kalau orang salah langsung dipukul. Tidak begitu. Iduhunna wajuruhunna, nasihati dulu. Di sisi lain perempuan yang berlebihan. Perempuan ahli Madinah waktu itu lebih menang daripada perempuan ahli Mekah. Jadi kelompok ahli Mekah itu lebih tunduk. Ahli Madinah sedikit berani. Waktu orang-orang hijrah ke Madinah, rupanya wanita Mekah itu belajar dari wanita Madinah. Kaget orang Arab Mekah. Ini istriku kok jadi begini, berani dengan saya ini, bagaimana ini? Akhirnya diberi Rasulullah izin. Nasihati, baru kamu kasih pukulan. Ternyata berlebihan memukulnya. Wanita di sana pun menuntut ke Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana seperti itu? Wah, itu suami enggak benar. Maksudnya bukan mukul begitu. Mukulnya mukul pendidikan adalah dengan tadi, dengan sesuatu yang ringan untuk menunjukkan bahasanya suaminya adalah marah. Ini pendidikan indah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Dawud bi isnadin sahihin, ini riwayat Abu Dawud. Qalu dza'irna wa badal bidzalin mu'jamatin, dengan dal yang bertitik, maftuhatin yang berfathah. Tsumma hamzah maqsurah, kemudian hamzahnya dikasrah, tsumma ra' sakinah, kemudian ada ra' yang bersukun. Dza'irna tumannun ai ijtarana, maksudnya berani wanita-wanita. Ai atafa ahata, ngeliputi rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang terakhir, An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ad-dunya mata'un, dunia itu adalah barang-barang yang membuat kita itu sering tertipu mata. Wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihatu, tapi sebaik-baik mata barang-barang yang di dunia adalah al-mar'atu shalihatu, wanita yang salehah. Hadis riwayat oleh Muslim. Jadi wanita adalah keindahan kalau orang faham, wanita adalah kemuliaan kalau orang mengerti. Maka dari itu ajari kemuliaan wanitamu, maka engkau akan menemukan kemuliaan yang sesungguhnya. Muliakan wanitamu, maka engkau akan menemukan kemuliaan yang sesungguhnya. Didik wanitamu, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Ini ad-dunya mata, khairu mata al-mar'atu salihatu, wanita yang salehah. Ini maka kita simpulkan dari awal bahasanya, Nabi mendidik, hei kaum pria, awas, kau wajib memberikan nafkah, kau peduli urusan mereka. Tidak boleh kau seenaknya, berbuat zalim adalah haram. Dan seandainya engkau menemukan istrimu berlebihan, ternyata engkau memang boleh memukul, itu pun setelah engkau nasihati, dan setelah engkau hajar, engkau pisah, engkau tinggalkan dia untuk tidak berbicara dengannya, dan pukulannya pun adalah ringan sekali, bukan dengan pukulan bogem. Ingat, Nabi Muhammad berkata bagi orang yang suka mukul istri, laisa bikhiyarikum, mereka bukanlah di orang-orang yang baik di antara kalian. Maka, memukul itu adalah di saat kita gagal mendidik yang pertama. Yang kedua, maka kalau ada seorang lelaki tidak sampai memukul istrinya, itu baru hebat dia. Ya, jadi tidak usah pakai perantara yang ketiga. Hebat suaminya atau hebat istrinya, dididik cepat paham. Sebab ada orang, kata Imam Ghazali, dengan model macam-macam. Ada orang yang manusia benar itu paham isyarat. Ada manusia bebel harus pakai pukul, ada pakai keras. Ada manusia kerbau harus pakai pukul. Kata Imam Ghazali begitu. Mana yang manusia kerbau? Masa harus pakai pukul? Gak perlu, Bu, ya. Isyarat. Suaminya menang, diem saja sudah ngerti itu saja. Wallahu a'lam bisawab. Hadirin hadir kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang bertanya secara langsung, kami persilakan, yaitu satu penanya dari jamaah laki-laki dan satu dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, saya mau bertanya, maaf Buya di luar tema. Saya tinggal di kampung, penduduknya kurang lebih 25 kakak, semua warga negara Indonesia dan juga agama Islam. Musholah sudah ada, tapi musholah yang ada ini belum pernah dimakmurkan. Tiba-tiba ada orang yang mau membangun musholah lagi dekat musholah yang sudah ada, atau beberapa meter dari musholah yang sudah ada. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana Buya hukumnya, mohon dijelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya mengenai tadarus. Apakah itu kalau tadarus itu riya? Ada yang bilang katanya riya. Jadi saya mohon penjelasannya. Cukup, salam. Baik. Tanya kami persilakan kepada guru kita semua Buya Yahya untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada sebuah musholah atau mungkin masjid sekalipun, masjid sekalipun, kemudian bagaimana jika di sampingnya dibangun masjid baru lagi? Untuk menghukumi mana yang enggak benar itu tidak semudah itu. Kita perlu cek kembali ada apa dengan masjid yang lama sama musholah yang lama. Sebab kita juga menemukan lapangan musholah itu ada yang susah dimakmurkan, masjid susah dimakmurkan. Karena apa? Yang ikut wakaf itu ikut-ikutan, harus jadi imam terus padahal bacaannya belepotan. Jadi macam ada. Pernah saya ceritakan, itu masjid itu kenapa kok imamnya dia terus? Karena dia yang bangun masjid. Rupanya bangun masjid pengen jadi kiai, bacaan Qurannya gak karu-karuan, diganti orang lain gak mau. Jadi mau dimakmurkan susah. Jadi kita tidak tahu bisa menghukumi musholah itu kayak apa. Yalah, kalau kasusnya musholahnya dipegangi oleh ahli warisnya yang gak ahli ilmu, jadi semaunya sendiri, orang susah memberikan masukan, tidak bisa, maka wajar kalau membuat musholah lain lagi. Jadi perlu dicek kembali seperti apa musholah yang pertama. Ini, agar kita bisa menjelaskan bahwasanya musholah yang kedua itu benar atau tidak benar. Kemudian seandainya musholah yang pertama itu ternyata sudah benar, membuat musholah yang kedua pun bukan sebuah kesalahan. Barangkali apa? Musholah yang pertama adalah tidak mencukupi, atau mungkin fungsinya akan diperbanyak. Misalnya apa? Musola sekarang bisa untuk TPQ, TPA, kan begitu? Ya, mungkin ada TPI anak-anak putri, anak-anak putra. Sebenarnya bisa bersepakat antara imam dengan imam. Yang menjadi masalah kalau ustadznya itu saling mendengki. Jangankan kok musola dua, satu musola pun bisa berantem. Siapa yang jadi ketua DKM itu nanti? Jadi permasalahannya bertemunya hati musyarah. Kalau harus dibangun musola yang kedua, mungkin bisa di sholat tarawih nanti bisa dikhususkan lebih mulia lagi tarawihnya ibu-ibu di musola A, tarawihnya bapak-bapak musola B. Tapi jangan lomba, lomba kebut-kebutan lagi kita dinda. Kalau bisa lama-lamaan, yang paling hebat palinglah lama nanti. Jadi kita tidak bisa menghukumi mana itu musola yang salah atau ada yang salah atau mungkin benar semuanya. Jadi harus lihat di lapangan langsung. Jadi kemudian bagi orang yang sudah punya musola yang pertama, kok ada musola lagi dibangun? Kita tidak boleh serta-merta menuduh orang yang membangun dengan tuduhan jelek. Karena bisa saja tujuannya adalah baik. Karena satu kampung musola ini ya namanya musola, ramainya kalau hari raya ya, biasanya. Tapi fasilitas yang lainnya perlu, seperti misalnya TPQ, TPA, itu ada yang dibutuhkan di sebuah musola. Jadi Pak yang bertanya, kami tidak bisa mengatakan musola yang kedua. Karena intinya membangun dua musola, tiga musola tidak dipermasalahkan. Berdampingan pun tidak ada masalah, asalkan fungsinya dijelaskan. Bagi fungsi, bisa saja untuk menjaga kemuliaan, ini adalah musolanya wanita. Waduh, lebih hebat lagi sholatnya wanita di musola khusus. Apalagi dibuatkan masjid khusus untuk wanita, sehingga itikafnya para wanita di situ tidak ada yang ganggu. Imamnya wanita. Maka lebih mulia ngajinya para wanita, lebih leluasa ibu-ibu di tempat itu. Bagus. Kayaknya harus kompak dengan ustadz yang bersangkutan. Bagaimana? Tidak apa-apa, musola tetap dibangun, mumpung ada donatur lumayan nih. Nanti kita bisa. Dan ibu, kalau sudah ada musola perempuan seperti itu, maka ibu lebih bagus sholat bersama mereka. Tidak usah sekumpul sama laki. Laki, kalau memang ada seperti itu, lihat, bisa mendapatkan keutamaan, maka kita tidak bisa menghukumi mana yang tidak benar, harus ditinjau lagi di lapangan. Ada lagi orang buat musola karena kedengkian juga ada. Ya, itu jelas niatnya jelek. Tidak akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadarus Al-Quran di jalan dilakukan oleh sahabat Nabi SAW, bagaimana dikatakan riya. Jadi enggak, tadarus Al-Quran itu cuman cara yang ada di pada zaman Nabi itu, Anda membaca, teman Anda mendengar. Kemudian giliran teman Anda membaca, Anda mendengar. Itu tadarus. Itu tadarus. Jadi saling membenarkan, saling mentasheh, saling mendengar. Itu adalah ada dari Nabi SAW, khususnya di bulan Ramadan. Ya, yang dimaksud ibu riak barangkali. Ya, bukan riak saja, kadang-kadang ganggu. Jam 12 malam pakai mic gede-gede. Wah, suaranya perempuan ini. Perempuan enggak boleh, Bu, kalau pakai, jangan pakai mic. Kalau perempuan membaca tarawih, apa baca apa? Al-Qur'an, dia usah pakai mic. Ya, di dalam rumah, di dalam kamar, musala khusus tadi untuk wanita, mah enggak di situ. Cuma sekarang perempuan pakai mic, Masya Allah. Tapi itu kan ngaji di Al-Bahjah, itu pasti waktu ngantuk. Oh, ngaji di Al-Bahjah kok masih suaranya di obral begitu ya. Jadi suara wanita ditutup. Dan kadang-kadang kita juga bingung serba salah. Mau pengajian sebelum kami, qari'ah, melengking-lengking suaranya perempuan. Ustazah. Ya bukan ustazah lah. Karena sudah dijelaskan oleh para ulama, disepakati para ulama, suara wanita memang bukan aurat, tapi di saat membaca Al-Quran, tolong hati-hati. Jadi enggak usah ibu kalau punya anak ikut, perempuannya ikut musabaqah tilawatul Quran, suaranya akan dipamerkan di depan kaum laki-laki, dan itu disepakati para ulama. Enggak ada yang berbeda dalam hal ini. Kalau anjam baca kitab fikih lah, Fathul Qur'an, Fathul Mu'in dan sebagainya, itu tidak diperkenankan para wanita seperti itu. Al-Quran, kenapa? Kalau Al-Quran itu kita wajib mendengarnya. Kita dihimbau untuk mendengarnya. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ibu ngomong, saya disuruh dengar enggak? Enggak. Kalau ibu baca Al-Quran, saya disuruh dengar, makanya gara-gara ada perintah itu loh. Makanya ibu kalau baca Al-Quran jangan diperdengarkan kaum laki-laki. Sebab kalau ada suara Al-Quran, saya harus noleh, akhirnya memperhatikan ibu nanti. Tapi kalau ibu ngomong, mah terserah. Ibu ngomel, mah terserah. Urusan ibu, kan begitu. Saya tidak harus dengar. Maka ini dijelaskan oleh para ulama. Baik ibu, mungkin yang dimaksud ibu adalah pakai mic tadi. Para wanitanya enggak usah pakai mic. Enggak boleh pakai mic, begitu aja jelasnya. Yang biasa pakai mic, carilah ya keridhaan Allah dengan dengar ini semuanya. Beres. Kalau pengen mendengarkan suara Anda di depan suami, alangkah enaknya. Suami mau tidur dibacain Al-Quran ya. Suami bangun tidur dengan istri baca Al-Quran, Masya Allah ya, luar biasa. Baik, itu saja. Kemudian ada pertanyaan. Ini pertanyaan usang ini ya, atau ini masih baru ini. Ada pertanyaan, zakat mal digunakan untuk masjid itu bagaimana? Di kampung saya ada membangun masjid dari zakat mal. Dikatakan sudah jelas, tidak diperkenankan harta zakat, bukan zakat mal. Zakat apapun, zakat fitrah atau zakat mal, digunakan untuk bangun masjid itu hukumnya tidak boleh. Dan itu adalah salah menurut para ulama empat madhab. Ada buku kami dalam bahasa Arab, Kasyful Ghummah. Ya, ada kitab yang kami tulis dan itu sudah didiskusikan waktu itu di Bazis dengan MUI juga. Kami ingin bahwasanya ada orang yang yang tidak setuju dengan pendapat ini mendatangkan pendapatnya ulama-ulama besar dari empat madhab atau pengikut empat madhab yang bisa dipercaya. Ternyata tidak ada satupun yang mendatangkan perkataan ulama. Gak bisa begitu. Karena itu bukan omongan saya, omongan para ulama empat madhab mengatakan tidak boleh diberikan kepada masoleh amah, masjid, madrasah dan sebagainya. Bukan omongan saya. Itu coba dilihat di kitab-kitab fikih terdahulu, kitab tafsir semuanya terdahulu. Kalau ada kol-kol-kol kil-kil pendapat lemah, urusan duit kok pakai pendapat lemah? Kalau urusan ibadah mungkin pendapat lemah, urusan duitnya fakir miskin, yatim piatu, fakir miskin, orang-orang yang butuh zakat akan kita berikan ke masjid. Enggak boleh. Jelas ini sudah ulama empat madhab. Kami tidak berani. Sampai kami katakan di situ bahwasanya kalau ada orang berfatwa bahwasanya makan katak itu boleh, itu lebih ringan daripada fatwa zakat. Makan katak sama makan anjing itu lebih ringan fatwa. Boleh makan anjing, boleh makan katak, itu fatwa lebih ringan daripada fatwa memperkenankan zakat diberikan ke masjid. Sebab fatwa zakat diberikan ke masjid, gak ada ulama empat madhab yang ngomong. Tapi kalau makan anjing sama makan katak, madhab Malik mengatakan boleh. Masih madhab ini. Cuman di situ ada yang salah paham barangkali, kami pakai kalimat ahwan. Ya mohon maaf, ini waktu didiskusi di situ ada yang mengkritisi kok pakai kalimat ahwan. Ahwan dipikir menghinakan. Jadi kalau masalah bahasa itu penting, ahwan itu lebih ringan. Cuman salah paham, salah satu ustadz berkata menghinakan. Astagfirullah. Bagaimana ini? Jadi bahasa ini kan bahasa Arab jelas. Semoga Allah mengampuninya. Ini adalah barangkali di video itu agar Anda tahu bahasanya di situ ada salah satu yang mengkritisi bahasanya. Kami katakan bahasanya al-fatwa bi jawazi aqlid difda'i wal kalbi ahwanu minal fatwa bi sarfi zakatil masalih amak al masajid wa ghairiha. Berfatwa boleh makan katak dan makan anjing itu lebih ringan, bukan lebih hina di situ, lebih ringan. Ahwan kata menghinakan. Subhanallah ya. Kadang-kadang makanya diskusi itu harus dengan kelapangan hati, bukan dengan emosi, dengan marah. Bahsul masail kalau pakai banteng kitab enggak bakal ketemu ujungnya. Dan alhamdulillah selama ini apa yang kami sampaikan, kami tidak berani melampaui para ulama. Jangan dikatakan saya harus jadi mujtahid, bukan bakat, bukan bagian saya. Jadi selama ini majelis ini selalu menukil perkataan ulama. Kami sampaikan saya enggak ngada-ngada. Baca perkataan ulama, kami itu siapa? Jadi omongan para ulama yaitu yang saya nukil dan ulama yang bisa dipercaya, biasanya dipakai oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama dan sebagainya seperti itu. Khususnya urusan duit, zakat. Jangan diberikan kepada ustaz, jangan diberikan ke masjid, jangan diberikan madrasah. Itu tidak boleh, haram hukumnya, salah. Makanya kami selalu penjahat zakat ada tiga. Penjahat. Yang pertama adalah orang kaya wajib bayar zakat, tidak mau bayar penjahat. Yang kedua orang yang tidak boleh nerima zakat, nerima penjahat. Yang ketiga adalah orang yang membagi zakat, salah alamat tadi. Pengurus masjid yang bagikan zakat salah alamat, menjahat zakat karena zalim kepada fakir miskin. Masjid diambil dari duit zakat. Zakat itu duitnya siapa? Fakir miskin. Sekarang saya tanya coba. Pakai akal-akalan tapi akal yang benar. Kalau ada sebuah masjid itu yang seharusnya bangun masjid itu orang Islam atau orang Kristen? Kok gitu? Benar bang orang Islam? Iya orang Islam, masa orang Kristen suruh bangun masjid. Sebab di antara orang Islam itu yang mestinya bangun masjid yang kaya atau yang melarat? Masa sumbangan diambil dari orang yang kaya yang melarat? Ya kok diambilkan duit zakat? Sadar enggak ustaz tuh? Sadar enggak ustaz itu? Duitnya orang fakir bukan bangun masjid itu loh. Makanya saya itu gemes ini dari mana ya? Kasihan orang fakir Masya Allah. Coba ustadz yang rela membangun masjid dengan duit zakat suruh duduk di depan rumah sakit umum itu. Duduk sehari saja lihat. Gak usah setiap hari. Berapa kali dia melihat orang nangis gak bisa bayar di rumah sakit. Gimana tega membangun masjid itu semuanya? Allah. Akhirnya masjidnya dibangun dari duit zakat. Masjidnya megah gak ada yang sholat. Kenapa? Yang mau sholat cari duit. Karena melarat semuanya habis duitnya untuk usaha. Allah, tolong takutlah kepada Allah. Patuhlah dengan ulama beres. Enggak usah, bukan mengada-ngada. Kalau ada ustadz yang enggak setuju, ngadep sini. Tapi paling enak bukan omongan saya. Ini ada kolor, datangkan 10 kitab, lihat bisakah mengalahkan pendapat 4 madhab. Gak ada urusan duit. Kalau urusan batal wudu, gak bakal wudu, saya ringan. Ibadah gampang, najis kecil. Kalau najis saya paling gampang. Mungkin ada orang mengatakan Buya itu ngentengin. Kalau urusan najis itu ngentengin, tidak terlalu berat. Karena apa? Urusannya urusan ringan begitu. Tapi kalau urusan haknya manusia, apalagi haknya orang fakir, oh, Ustaz gak boleh nerima. Saya sudah jerit-jerit, Ustaz jangan dikasih zakat. Ada orang ngirim ke pondok, Buya ini zakat untuk Buya. Ini ngaji masih gak dengar tuh bagaimana ini? Kalau gak ngaji bagaimana? Jamaah orang deket lagi kadang-kadang. Mana ini orang deket? Siapa deket dengan Buya ngasih zakat ke Buya ini? Ini zakat buat Buya. Subhanallah, zakat diberikan ke Ustaz. Dan kalau sudah zakat diberikan ke kami, Bu, gak ada 50 ribu, Bu. Malu ngasih 500 ribu aja, malu tuh ngasih zakat 100 ribu. Lah kalau saya boleh nerima zakat, ada orang fakir di kiri saya, fakir melarat mau mati, Bu. Zakat boleh diberikan ke kiai, Ibu ngasih ke siapa? Kiai kalah orang fakir sih. Saingannya gak bisa, kan kacau nanti. Makanya kiai tidak boleh nerima. Tapi kalau kiai melarat, ya bilang melarat, gak usah pakai kiai. Pakai kiai sudah. Kalau melarat, ya bilang melarat. Saya orang lah. Gak usah saya kiai. Fisabilillah. Di mana fisabilillah itu lihat? Pakai fisabilillah, fisabilillah, fisabilillah. Fisabilillah takut mati. Kiai. Takut lapar. Kiai takut lapar. Nih. Fisabilillah mana ini? Ini saya keras masalah ini. Kenapa? Saya kenyataan. Karena mungkin ya. Coba mungkin yang tahu. Ya kita lihat orang sakit di sana. Ada yang datang ke sini operasi tidak bisa. Ada datang ke sini sakit yang gak bisa berobat. Ada datang ke sini. Subhanallah. Orang sebanyak ini yang butuh dan semuanya yang datang ke sini pun kami belum tentu bisa bantu, bayangkan. Relakah setelah itu duit zakat kita berikan untuk sekolah, madrasah dan sebagainya, coba. Masjid itu cukup dipatok 4 salat sah atau tidak? Pakai gubuk sah atau tidak salatnya? Sah. Innalillahi gedekan moja tapi bangun. Tidak, jangan. Tidak boleh mengambil dari zakat untuk bangun masjid. Tolong ingat fakir miskin niat. Kalau tidak giliran nantinya, Anda bisa merasakan kepedihan seperti itu nanti. Naudzubillah. Kalau dolim kepada orang fakir tidak. Allah. Kemarin masih ingat hadis-hadis yang lalu. Dolim kepada orang fakir, oh bahaya ini. Akan merasakan sakit yang dirasakan oleh orang fakir itu nanti. Maka saya karena saya sayang kepada para orang masjid yang bagi-bagi zakat salah. Karena saya cinta, tolong jangan dolim kepada orang fakir. Doanya itu dikabul. Bisa saja nanti ditumpangkan ke anak keturunan Anda menjadi orang yang merasa sakit seperti itu nanti, hati-hati. Baru ini baru takut kayak begini. Diancam baru takut. Diberi pemahaman gak takut, mulai kemarin diancam gitu. Karena apa? Dolim kepada orang fakir, dolim di atas kedoliman. Kalau kita dolim kepada orang kaya, ngambil duitnya orang kaya, dosa gak? Duitnya orang kaya, saya ambil. Ya dosa lah, Bu. Duitnya orang fakir? Lebih dosa lagi, kayak gitu tingkatannya. Maka jangan main-main urusan zakat. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan. Ini adalah zakat masalah apa? Lebih bagus mana tarawih 36 rakaat sama 20 rakaat? Oh, ya jelas lebih bagus 36 rakaat sebab 36 rakaat pasti pakai 20. Jadi 20 ya. 20 dulu enggak? Ikut Sayyidina oh. Setelah itu 6. Oh iya, mau nih, hebat nih Ibu. Ini siapa yang nanya nih? Masya Allah, tolong doain saya ya yang 36 rakaat ini. Ini pasti waliullah ini. Atau cuma tanya dok? Kalau tanya yang benar ya. Hebat nih, mana lebih bagus 36 atau 20 rakaat? Ya 36. Sebab 36 pasti ngelewati 20 dulu. Seorang pengusaha miliki toko barang 30 juta, tabungan 100 juta, emas 100 gram. Muncul dasar penghasilan, mana saja yang wajib zakati? Toko sendiri, 30 juta belum wajib zakat. Tabungan 100 juta sudah wajib zakat. Emas 100 gram sudah wajib zakat. Jadi yang wajib zakati adalah tabungannya, kalau sudah berputar 1 tahun 100 juta, dizakati 2,5%. Emasnya 100 gram sudah memenuhi syarat, maka memenuhi nisab, maka setelah berputar 1 tahun diwajib dikeluarkan zakat berapa? 2,5%. Menjual jasa penghasilan 3 juta per bulan sampai 36 juta belum wajib zakat. Karena belum sampai 1 tahunnya mencapai 1 nisab alias 46 jutaan atau 84 gram emas. Jadi jelas ya? Toko barang 30 juta belum wajib zakat. Tabungan yang sudah sampai 100 juta wajib zakat kalau sudah berputar 1 tahun. Emas yang ditimbun, hebat nih, mana lebih bagus 36 atau 20 rakaat? Ya 36, sebab 36 pasti melewati 20 dulu. Seorang pengusaha miliki toko barang 30 juta, tabungan 100 juta, emas 100 gram. Muncul dasar penghasilan, mana saja yang wajib zakati? Toko sendiri, 30 juta belum wajib zakat. Tabungan 100 juta sudah wajib zakat. Emas 100 gram sudah wajib zakat. Jadi yang wajib zakati adalah tabungannya, kalau sudah berputar 1 tahun 100 juta, dizakati 2,5%. Emasnya 100 gram sudah memenuhi syarat, maka memenuhi nisab, maka setelah berputar 1 tahun diwajib dikeluarkan zakat berapa? 2,5%. Menjual jasa penghasilan 3 juta per bulan sampai 36 juta belum wajib zakat, karena belum sampai 1 tahunnya mencapai 1 nisab alias 46 jutaan atau 84 gram emas. Jadi jelas ya, toko barang 30 juta belum wajib zakat. Tabungan yang sudah sampai 100 juta wajib zakat kalau sudah berputar 1 tahun. Emas yang ditimbun 100 gram yang tidak dipakai, barang yang tidak adil. Maka di sini hisab boleh, tapi kapan? Di saat tidak mungkin namanya ru'yah. Maka kalau masih ada ru'yah, dahulukan ru'yah. Sekarang jauh-jauh hari ada sekelompok orang yang umumkan pakai hisab. Ini sudah katanya ini lebih hebat, ini kalangan orang intelek. Intel boleh hisab, tapi ada aturannya. Kita pun mengatakan antara hisab dengan ru'yah itu masalah khilaf. Khilafiyah akan, tapi ada, jika ada masalah khilaf, jika sudah diambil oleh seorang hakim, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, mana yang diambil hakim menjadi tidak khilaf lagi. Jadi kita harus patuh dengan yang diambil hakim. Jika ada dua pendapat, ini boleh, ini boleh. Pendapat A boleh, pendapat B boleh. Daripada ribut, serahkan ke hakim. Anda yang nyerahkan ke hakim harus siap seleh. Kalau hakim mengambil A, ternyata pendapat Anda yang B, maka Anda pun tidak boleh protes. Sebab apa? Sudah dijelaskan oleh para ulama, hukmul hakim yarfa'ul khilaf, apa yang diambil keputusan oleh hakim adalah mengangkat khilaf. Jadi hisab juga boleh, ada aturannya. Tapi enggak bisa semacam hisab saat ini memang boleh sudah dilihat. Tapi ahli falak pun juga menghitung. Undang-undang biasa ru'ayah itu juga ngitung itu semuanya, ngerti. Maka harus kita gabungkan ilmu-ilmu itu, dan paling enak kita serahkan kepada ulama. Nunggu nanti, Bu. Kalau sudah waktunya, kita terawih nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahzulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tu'athir alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, sebentar lagi Ramadan tiba ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, masukkan kami ke bulan Ramadan sebagai hamba-hamba yang kau muliakan di bulan Ramadan. Mudahkan kami untuk melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan, dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari segala kemaksiatan di bulan Ramadan dan di luar Ramadan. Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir ini ya Allah, ada hambamu yang pada Ramadan yang lalu ya Allah pernah meninggalkan puasa, maka kami mohon ampuni mereka dan jadikan di Ramadan yang akan datang menjadi ahli puasa ya Allah. Menjadi ahli puasa ya Allah. Dan tetangga kami, masyarakat kami ya Allah, di sana kami pernah melihat orang memanen padi tidak puasa ya Allah, orang bekerja di sawah tidak puasa ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka kesadaran ya Allah, dan ampuni mereka dan jadikan ahli puasa ya Allah. Satu puasa ya Allah yang mereka tinggalkan cukup untuk masuk neraka yang paling dalam. Kami tidak rela jika ada tetangga kami yang tidak puasa ya Allah. Ya Allah, Ramadan menjelang, dan mudahkan kami untuk melaksanakan tarawih ya Allah dengan sebanyak-banyaknya ya Allah, ibadah di tengah malam dengan sebanyak-banyaknya ya Allah, dan terimalah amal kami ya Ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan di rumah tangga kami sebagai mukadimah keindahan di saat kami ya Allah melakukan ibadah di bulan Ramadan. Ya Allah, mudahkan kepada kami ya Allah untuk ya Allah menciptakan keindahan dalam rumah tangga kami, sehingga hidup kami penuh dengan kemesraan di saat bulan Ramadan. Penuh dengan keindahan dan kemesraan di bulan Ramadan ya Allah, sehingga ibadah kami semakin indah dan nyaman ya Allah. Ya Allah, jangan sampai di rumah kami hanya ada percekcokan, bermusuhan ya Allah, yang menjadikan ibadah kami berat dan khusyuk kami pun hilang dengan itu semua. Ya Allah, yang belum menikah, wujudkan keindahan. Ya Allah, mudahkan kepada mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan di sini, Ya Allah, di majlis ini, di pesantren ini, Kau menyaksikan para santri-santri menuntut ilmu. Kami mohon berikan kepada mereka semua ilmu yang bermanfaat. Dan Engkau lebih tahu, Ya Allah, siapa yang berjuang di tempat ini dari ustadznya, atau yang berjuang dengan hartanya, dengan pikiran dan tenaganya. Engkau lebih tahu siapa mereka, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, muliakan mereka dan keluarga mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berkailah hidup mereka, berkailah harta mereka, Ya Allah. Siapapun yang berjuang di tempat ini, baik dengan ilmu atau dengan hartanya atau pikirannya, dengan panjatan doa, Ya Allah, kami mohon berkahi mereka. Dan Engkau menyaksikan juga pembangunan di sini tengah berjalan, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, kirimkan bersama kami ahli surga-Mu, Ya Allah. Yang mendengar suara ini, Ya Allah, yang hadir di tempat ini, Ya Allah, kami mohon. Ya Allah, kami mohon jadikan mereka ahli surga-Mu, Ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini yang bisa menyelesaikan pembangunan aula, pondok putri dan sekolahan di kiri kanan kami ini, Ya Allah. Engkau lebih tahu hajat kami, Ya Allah. Itu semua adalah untuk menuntut-penuntut ilmu, Ya Allah. Siapapun yang membantu di sini akan mendapatkan amal jariah sepanjang masa, Ya Allah, yang tidak ada hentinya, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, kirimkan ahli surga-Mu ke tempat ini, Ya Allah. Kirimkan ahli surga-Mu ke tempat ini, Ya Allah. Ahli ikhlas yang menyumbang tempat ini, yang membantu tempat ini. Dan kami mohon, jadikan kami mereka, Ya Allah. Jadikan kami mereka, Ya Allah. Jangan sampai kami tertinggal dari rombongan berjuang-berjuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, Ya Allah. Ya Allah, kami mohon ampuni orang tua kami dan ampuni guru-guru kami, Ya Allah. Ampuni orang tua kami, Ya Allah. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, Ya Allah. Yang masih hidup, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah meninggal, ampuni mereka dan berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, Ya Allah. Guru-guru kami, berikan kasih sayang-Mu. Dan jika mereka hidup, panjangkan umur mereka, berkailah kehidupan mereka dan anak keturunan mereka, dan ampuni mereka yang telah mendahului kami. Ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, ampuni mereka, Ya Allah. Ya Allah, yang rizkinya sempit, lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah, Ya Allah. Yang haram rizkinya, gantilah dengan rizki yang halal yang penuh berkah, Ya Allah. Kami mohon, Ya Allah, seperti Engkau pertemukan jasad kami, pertemukan hati kami dalam cinta karena-Mu, sehingga kami menjadi hamba yang saling mencintai karena-Mu. Dan kami mohon, jika ada di antara yang hadir suami istri yang sering cekcok berselisih, Ya Allah, kami mohon lembutkan hati mereka, Ya Allah. Jika ada suami istri yang sering melanggar syariat, Ya Allah, kami mohon hentikan dengan kasih sayang-Mu dan jadikan mereka ahli taat yang senantiasa, Ya Allah, mendekat kepada-Mu, mencari kemuliaan di hadapan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang kami semua, Ya Allah. Dan Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, Ya Allah, berikan kepada kami semua, Ya Allah, husnul khatimah. Husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, Ya Allah, jadikanlah dan jadikanlah, Ya Allah, ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.